الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada pasal dharar adh-dhunub, dan beliau telah menyebutkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dari bahaya dosa. Tapi berikutnya qala rahimahullah wa dzakara Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah ibni Muhammad Al-Baghdadi Al-Qurashi Maulahum Ibn Abi Dunya Abu Bakar Abdullah ibni Muhammad Al-Baghdadi Al-Qurashi Maulahum. Tufiya sanah ihda wa thamanin wa mi'atain. Ihda wa thamanin wa mi'atain. Taib Ibn Abi Dunya Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan min hadith Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi qala qala Aliyun, yakni Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, amirul mu'minin, qala ya'ti 'ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa smuhu, akan datang pada manusia satu zaman, satu waktu, tidak tersisa dari Islam kecuali hanya namanya saja. Wala minal qur'ani illa rasmuhu, tidak ada dari Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya saja. Qala masajiduhum yawma idzin amiratun, masjid-masjid mereka ketika itu makmur, banyak bangunan masjid. Wahya khurabun minal huda, akan tetapi roboh bangunan masjid tersebut dari petunjuk, tidak ada petunjuknya. Masjid dipakai untuk main gendang, main alat musik, berkedok cinta Nabi, berkedok membaca sholawat, tapi main musik di dalamnya, gendangan. Waliyadzubillah, Allahul Musta'an. Baik, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, ulama-ulama mereka ketika itu adalah manusia yang paling jelek dari orang yang berada di bawah kolong langit. Qala minhum kharajatil fitnatu wa fihim ta'udu. Dari mereka, yakni al-ulama, keluar fitnah-fitnah. Dan pada mereka kembali. Muncul kembalinya fitnah dari mereka. Taib. Akan tapi padanya ada inkito, ya. Taib qala wa dzakara min hadits Samak ibni Harb ibni Abdurrahman. Ibni Abdillah ibni Mas'udin an abihi. Qala idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adzinallahu azza wa jalla bihalakihi. Jika telah nampak perzinahan dan telah nampak riba pada satu daerah, pada satu kampung, maka Allah Subhanahu wa taala dengan nampaknya kejelekan, dua kejelekan tersebut, Allah telah mengizinkan kebinasaan kampung tersebut, yakni kaum tersebut, negara tersebut. Taib. Qala min marasilil Hasan, dan dari Mursal Al-Hasan Al-Basri. Qala idza adhhara an-nasu al-ilma wa dayya'ul amal. Jika manusia menampakkan ilmu, ucapannya nampak ilmu pada dirinya, wa dayya'ul amal, tetapi menyia-nyiakan amalan, tidak merealisasikan ilmunya, tidak mengamalkan ilmu yang ada padanya, wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub, saling mencintai dengan lisan-lisannya, saling cinta dengan lisannya, akan tetapi hati-hati mereka saling membenci, saling memusuhi, saling mencari kelemahannya, mencari kekeliruannya. Wataqata'ul arham, dan saling memutus hubungan silaturahmi, hubungan rahim. Qala la'anahumullahu azza wa jalla inda dhalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka ketika itu. Qala fa'asammahum wa'a'ma absarahum, Allah tulikan mereka, yakni tuli dari al-haq, tuli daripada al-huda. Wa'a'ma absarahum, Allah butakan penglihatan-penglihatan mereka dari petunjuk. Taib, ini juga dhaif, ya. Mursal Al-Hasan Al-Basri. Qala fi Sunan Ibnu Majah min hadits Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Qala kuntu asyra asrati rahtin minal muhajirin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mengkisahkan, dulu aku pernah salah satu dari 10 orang muhajirin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbala alaina Rasulullah sallam biwajihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kami dengan wajahnya, menghadap ke arah kami. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang hijrah meninggalkan negerinya, membela agama dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Qala khamsu hisalin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Lima sifat lima keadaan. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalian mendapatinya, menemui lima perkara tersebut. Qala ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illabtulu bittawaini wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madau. Yang pertama, tidaklah muncul, tidaklah nampak, tidaklah terjadi terang-terangan fahisha, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan keji, perzinaan, liwat, homo, tidaklah nampak dengan terang-terangan pada satu kaum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala umumkan padanya musibah, bala dengan taun, penyakit yang mewabah, yang mematikan. Wal auja, dan kelaparan. Allati lam takun fi aslafihim alladzina matau, yang tidak pernah penyakit-penyakit tersebut ada pada taib wal auja, wajah yang sakit, penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada salaf-salaf mereka, belum pernah ada pada masa lalu. Baik, maka ini peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berakal. Qala wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizana illa btulu bis-sinina wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan. Yang kedua, tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kalau menjual, takarannya dikurangi. Kalau membeli, takarannya ditetapkan, dipaskan. Demikian pula menimbang. Kalau menjual, timbangannya dikurangi. Kalau membeli, timbangannya pas. Maka, jika itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan bala pada mereka asinin, yakni paceklik, yang sangat, paceklik yang sangat kurang makan, kurang minuman. Wasiddatil maunati, dan beratnya kehidupan, berat, sulit mencari penghasilan. Wajauri sultan, dan kezoliman pemimpin, pemimpin-pemimpin yang zalim karena sebab dosa mengurangi timbangan ini. Qala wa ma mana qaumun zakata ambalihim. Kemudian yang ketiga, tidaklah satu kaum menghalangi, mencegah zakat harta mereka. Illa muni'ul qatra minas sama falaula albahaimu lam yumtaru. Kalau seandainya tidak karena binatang-binatang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turunkan hujan kepada mereka. Allah turunkan hujan karena rahmat kepada binatang-binatang yang melata padanya. Qala wala khafa raqamun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim. Kemudian yang keempat, tidaklah satu kaum menyelisih janji, mengingkari janji, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuasakan atas mereka musuh dari selain mereka, kemudian mengambil sebagian dari apa yang mereka miliki, merampas apa yang mereka miliki. Qala ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu ta'ala fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kemudian yang kelima, dan tidaklah imam-imam mereka tidak mengamalkan apa yang Allah turunkan, tidak berhukum dengan kitabullah kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan permusuhan di antara mereka, peperangan, pertikaian di antara mereka sendiri. Baik, maka ini peringatan dari dosa-dosa yang tersebut, ya. Taib qala fil musnadi wa sunan, dan dalam al musnad dan sunan, wa fi min hadithi Amr ibn Murrah an Salim ibn Abil Ja'ad an Abi Ubaidah ibn Abdillah ibn Mas'udin an Abihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kana idza amilal amilu fihim bil khati'ati ja'ahun nahi ta'dhiran. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat terdahulu, ya, umat-umat sebelum umat Islam, jika salah seorang di antara mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, maka datang orang yang mencegahnya, ya. Orang yang mencegah mereka. Fa idza kana al-ghadu jalasahu wa wakalahu wa syarabahu, akan tetapi setelah itu besoknya dengan orang yang berbuat dosa itu bercengkrama, ya. Dianggap perkara yang biasa, tidak berbahaya, ya. Duduk bersama, makan bersama, minum bersama. Qala ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams, seolah-olah dia tidak melihat maksiat dosa yang dia lakukan kemarin, yang dilakukan oleh teman duduknya tadi, yakni seolah-olah tidak menganggap bahaya dosa itu, ya. Tidak menganggap berbahaya pelaku dosa itu, tidak apa-apa, ya. Dosa yang nanggung dia sendiri, ya. Qala falamma ra Allahu azza wa jalla dzalika minhum daraba bi qulubihim ba'dihim ala ba'din. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala tutup hati-hati mereka. Summa la'anahum ala lisani nabihim Dawud wa Isa ibn Maryam. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan nabinya Dawud dan Isa alaihi alaihimassalam. Qala dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu adalah karena sebab kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka kerjakan. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wala ta'khudunna ala yati safihi wala ta'turunnahu ala al-haqqi atra au la yadribanna Allahu biqulubin biqulubi ba'dikum ala ba'din thumma la yal'anakum kama la'anahum. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, sungguh benar-benar kalian mengajak kepada kebaikan dan sungguh benar-benar kalian melarang dari kemungkaran dan mencegah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safi, dan mengajak mereka kepada al-haq dengan sebenar-benarnya, atau kalau tidak Allah benar-benar akan menutup hati-hati kalian, kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Ya. Taib ini yang disebut dengan khobar Israiliyat, ya. Kisah orang-orang terdahulu, ya. Dan kisah ini sanadnya mu'dhal, ya. Terputus dua atau lebih dengan urut, ya. Taib, maka dhaif, ya. Qala wa dzakara Ibnu Abi Dunya Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibni Muhammad Al-Baghdadi Al-Qurasi maulahum. Qala an Ibrahim Ibni Amr As-San'ani qala auhallahu ila Yusa. Ibni Nun, inni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim wa 60 alfan min sirarihim. Allah mewahyukan kepada Yusa ibni Nun, sungguhnya aku membinasakan dari kaummu 40 ribu dari orang-orang pilihannya dan 60 ribu dari orang-orang jeleknya. Qala ya Rabbi ha'ula'il asrar fama balul akhyar. Wahai Rabbku, mereka orang-orang yang jelek itu pantas ya dibinasakan. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang baik? Ya, kenapa mereka? Qala innahum lam yaghdabu li ghadabi. Maka Allah mengatakan sungguhnya mereka tidak marah, tidak murka karena sebab kemurkaanku, ya. Wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum, dan mereka makan bersama mereka dan minum bersama dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Ya. Taib, ini yang Israiliyat, ya. Ini yang Mu'dol, ya. Riwayat dari Yusa bin Nun, ya. Maka banyak rawi yang tidak ada, ya. Taib qala wa dzakara Abu Umar Ibn Abdul Bar an Abi Hizan. Ibn Abdul Bar, ya. Al-Alim Al-Faqih Al-Andalusi Yusuf Ibn Abdullah An-Namiri, ya. Al-Andalusi Al-Maliki, ya. Qala ba'athallahu azza wa jalla malakaini ila qaryatin. Allah mengutus dua malaikat ke sebuah kampung. Qala antamiroha biman fiha. Allah perintahkan keduanya untuk menghancurkan kampung tersebut dan penghuninya. Qala fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin. Kemudian dua malaikat tersebut mendapati seorang sedang sholat di sebuah masjid. Faqala, ya Rabbi inna fiha abdaka fulanan yusalli. Maka dua malaikat tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, sungguhnya pada kampung tersebut terdapat hambamu fulan sedang sholat berbuat baik, berbuat taat. Faqala Allah dammiraha wa dammirahu ma'ahum fa innahu ma tama'ara wajhuhu fiyya qattu. Maka Allah menyatakan hancurkan kampung tersebut, ya, dan hancurkan oleh kalian berdua orang tersebut juga bersama mereka, karena sungguhnya dia tidak pernah marah, ya. Tama'ar itu wajah yang berubah karena marah. Tidak, ya, pernah marah karena sebab aku sama sekali, ya. Yakni keharaman Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dia tidak marah, ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala dihinakan, dilecehkan, ditentang, dia tidak marah, ya. Taib, ini juga mu'dhal, ya. riwayat yang tidak mungkin ya. Taib. Qala wa dzakara al-Humaiti an Sufyan ibn Uyainah. Dan al-Humaiti Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsani Sufyan ibn Sa'id an Mis'ar. Qala anna malakan umira an yakhsifa bi qaryatin. Bahwasanya seorang malaikat diperintahkan untuk membalik, menenggelamkan satu kampung, satu desa, satu kaum. Faqala ya Rabb inna fiha fulanan al-abid. Maka malaikat tadi menyatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya di dalam kampung tersebut ada fulan ahli ibadah. Qala fa'ahallahu azza wa jalla ilaihi an bihi fabda fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fiyya sa'atan qat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, hancurkan mulai dengan dia. Al-Abi tadi. Kenapa? Karena dia tidak pernah marah. Karena sebab aku. Sekalipun, ya, sesaat pun. Ya, tidak pernah marah. Ya. Taib ini juga kisah Israiliyat, ya, Mu'dol. Qala wa dzakara ibn Abi Dunya an Wahab ibni Munabbih. Qala lamma asaba Dawud al-khati'ata. Ketika Nabi Dawud alaihi salam melakukan kesalahan, qala ya Rabbi firli. Maka beliau menyatakan, wahai Rabbku, ampuni aku. Qala qad ghafartu halaka wa alzamtu aroha bani Israel. Aku telah mengampunimu dan aku tetapkan aibnya, aib dosa itu pada bani Israel. Qala ya Rabb kaifa wa antal hakamul adlu la tadlimu ahadan. Bagaimana wahai Rabb, padahal engkau adalah zat yang maha hikmah, maha adil, tidak menzalimi seorang pun. Qala ana a'malul khati'ata wa tulzimu aroha ghairi. Aku yang berbuat dosa, aku yang berbuat salah, dan aibnya dosa apa aib dari dosa tersebut ya itu mengenai selain aku. Qala fa'ahallahu ilaihi innaka lamma amiltal khati'ata lam tu'ajilu alaika bil ingkar. Karena sungguhnya mereka ketika engkau berbuat dosa, berbuat salah, mereka tidak segera mengingkarinya, membiarkannya. Ya. Taib. Ini juga kisah Israiliyat. Ya. Taib. Qala wa dzakara ibn Abi Dunya an Anas ibn Malikin. Qala annahu dakhala ala Aisyata huwa wa rajulun akharu. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bersama seorang laki-laki. Faqala laha ar-rajul, ya Ummul Mukminin, hadithina 'aniz zalzalati. Laki-laki tadi berkata, wahai Ummul Mukminin, kabarkan kepadaku tentang gempa. Faqalat, idza stabahu az-zina wa syaribul khumura wa darabu bil ma'azifi gharallahu azza wa jalla fi sama'ihi faqala lil ard tazalzali bihim. Maka beliau menyatakan, jika mereka telah membolehkan zina, minum khamr, dan main alat musik, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata di atas langit, tazalzali bihim, berkata kepada bumi, goncangkan mereka, gempakan mereka. Fa in tabu wa naza'u wa illa hadimiha 'alaihim. Maka kalau mereka tobat kembali, maka berhentilah. Jika tidak, maka hancurkanlah mereka. Qala ya ummal mu'minin a'adzaban ahum. Kemudian laki-laki tadi bertanya tadi, wahai ummul mu'minin, apakah itu bentuk azab pada mereka? Qalat bal mau'idzatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa adzaban wa sukhtan 'alal kafirin. Maka beliau menyatakan bahkan itu bentuk nasihat, bentuk rahmat bagi kaum mukminin dan sebagai bencana dan azab dan kemurkaan atas orang-orang yang kafir. Qala fa qala Anasun ma sami'tu haditsan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana asyaddu farahan bihi minni bihadzal hadits. Beliau menyatakan tidaklah aku mendengar satu hadis setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang aku sangat gembira dengannya dibanding dengan hadis ini, yakni azab yang menimpa umum pada manusia itu bagi kaum muslimin, ya bagi orang-orang yang beriman adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sebabnya sama, ya kematiannya sama misalkan gempa, ya tsunami, ya atau yang lainnya dari musibah, akan tetapi akibatnya berbeda bagi orang yang beriman dengan orang yang kafir, ya. Qala wa dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursalan annal ardo tazalzalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha tsumma qala uskuni fa innahu lam ya'ni laki ba'du. Maka Rasulullah SAW, bahwasannya bumi terjadi gempa pada masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, tenanglah engkau, karena sungguhnya belum datang waktunya, ya. Belum saatnya gempa. Qala thumma tafata ila sahbihi. Faqala inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibuhu. Kemudian menoleh kepada para sahabatnya dan beliau bersabda, sesungguhnya Rabb kalian memberikan waktu untuk kalian taubat. Maka kembalilah, bertaubatlah segera. Thumma tazazalat bin nas ala ahdi Umar ibn al-Khattab. Kemudian terjadi gempa pada masanya Umar ibn al-Khattab. Faqala ayyuhan nas ma kanat hadhihi zalzalatu illa an shay'in ahdathtumu walladhi nafsi biyadih la in adat la usakinukum fiha abada. Beliau menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya tidaklah terjadi gempa ini kecuali karena sebab perkara yang kalian ada-adakan dari perkara-perkara bid'ah, ya, yang kalian kerjakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya berulang lagi, kalian lakukan lagi, aku tidak akan menangkan dia selama-lamanya. Taib. Qala fi manaqibi Umar libni Abi Dunya annal ardo tazalzalat ala ahdi Umar fa daraba yadahu 'alaiha wa qala malaki malaki amma innaha law kanatil qiyamatu haddatsat akhbaraha samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamati laisa fiha dhira'un wala sibrun illa wa huwa yantiku. Bahwasannya terjadi gempa bumi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau memukul dengan tangannya dan berkata, kenapa engkau berbicara kepada bumi? Sesungguhnya kalau seandainya ini kiamat, sungguh benar-benar dia, bumi, akan mengkhabarkan tentang urusannya. Dia mengatakan, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika pada hari kiamat tidak ada satu jengkal tanah pun, tidak ada satu hasta dan tidak ada satu jengkal kecuali bumi itu akan berbicara, mengkhabarkan. Qala wa dzakara al-Imam Ahmad an Safiyyah qalat zulzilatil madinatu ala ahdi Umar fa qala ya ayuhan nas ma hadza ma asra ma ahdathum lain atat la usakinukum fiha wa qala Ka'bun inna ma tazalzalul ardu idza umila fiha bil ma'asi fatar'udu faraqan minar rabbi jalla jalaluhu an yattali 'alaiha. Dari Ka'ab bahwasannya tidaklah bumi itu gempa kecuali karena diamalkan di atasnya itu kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia bergetar, gemetar, farokon minar rob, yakni khaufan minar rob, karena kemaksiatan yang ada di atasnya bumi bergetar, bumi takut kepada robnya. Allah melihatnya, melihat kemaksiatan tersebut di atas dia, maka dia takut, dia khawatir. Baik, maka itu, walaupun sebagiannya kisah-kisah Israiliyat, ini dalam rangka ta'zim, doror al-dhunub, besarnya bahayanya akibat dari dosa. Baik, bumi yang makhluk yang besar itu saja kayak demikian. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.